بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali ke pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustahul Hadits setelah libur beberapa hari. Di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang al-khabar al-mutawatir dengan khabar ahad. Ya, al-mutawatir bagaimana definisi yang kita sebutkan kemarin, bahwa apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak rawi ya, pada setiap tabaqat yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kedustaan. Adapun hadis ahad kemarin yang kita katakan, apa yang selain mutawatir, apa yang selain mutawatir itu disebut sebagai hadis ahad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Tahar hafizahullahu ta'ala, yuqassamu khabarul ahad binisbati ila adadi turukihi ila thalathati aqsam. Kemudian hadis ahad ya, menurut atau dari sisi jumlah jalan-jalannya terbagi menjadi tiga kelompok. Wahia al-awwal al-masyhur, yang pertama hadis masyhur. Al-thani al-aziz, yang kedua hadis aziz. Yang ketiga hadis al-ghorib. Wa satakallamu ala kulli min kullin minha bi matlabi al-mustaqil. Maka saya akan berbicara dari setiap bagian-bagian ini dengan pembahasan yang terpisah. Sekarang kita mulai dengan hadis al-masyhur. Ini bagian pertama dari hadis ahad. Ini bagian yang pertama dari hadis ahad. Qala al-matlabul awal al-masyhur ta'rifu lughatan huwa ismul maf'ul min syahartul amra idza a'lantuhu wa adhartuhu wa summiya bidzalika li dhuhurihi. Secara bahasa, masyhur itu isim maf'ul dari syahartul amra. Aku tampakkan perkaraku. Idza a'lantuhu wa adhartuhu. Kalau aku umumkan dan aku tampakkan. Ini akar kata al-masyhur. Ya, syahartul amra idza a'lantuhu wa adhartuhu. Aku menampakkan dan mengumumkan perkara tersebut. Ya, perkara tersebut. Sumya bidzalika lidhuhurihi, ya, disebut hadis disebut masyhur karena tampak jelasnya. Ya, karena tampak jelasnya. Karena dia sedikit di bawah mutawatir, sedikit di bawah mutawatir. Ya. Dengan jumlah perawi yang cukup banyak pada setiap tabaqatnya sehingga tampak sekali hadisnya. Adapun istilahan, secara istilah, ma rawahu thalathatun fa akthar fi kulli tabaqatin ma lam yabluq haddat tawatur. Secara istilah adalah apa yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga rawi fi kulli tabaqatin, pada setiap tabaqat, ma lam yabluq haddat tawatur, akan tetapi dia belum sampai pada batasan tawatur. Ini belum sampai pada derajat mutawatir. Kalau mutawatir itu banyak sekali yang meriwayatkan. Ya. Adapun hadis masyhur ini masih dibatasi, ya. Minimal 3 pada setiap tabaqatnya. Tapi belum sampai kepada derajat mutawatir. Misalu, contohnya kata beliau, nah ini enaknya Taisir Mustalahul Hadis ya, diberikan contoh dan dijabarkan. Hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Hadis di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematiannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai ketika tidak ada lagi seorang alim, tidak ada lagi orang yang berilmu, maka manusia pun mengambil pimpinan-pimpinan mereka dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau. Maka kemudian orang-orang bodoh ini ditanya, lalu dia memberi fatwa bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu. Fadollu wa'adollu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini ya ikhwan diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian diriwayatkan pula ya, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi Bukhari meriwayatkan dari sahabat siapa? Abdullah bin Amr bin al-As. Wa akhrajahu Muslim. Ya, dan diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ya, dari Ziyad bin Labid. Sahabatnya beda, bukan lagi Abdullah bin Amr bin al-As, tapi Ziyad bin Labid. Dikeluarkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamil Awsat dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Wa akhrajahu al-Khatib fi tarikhi, dan dikeluarkan oleh Al-Khatib fi tarikh ya, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Nah, hadis ini dijadikan beliau sebagai contoh hadis yang masyhur. Apa tadi definisi hadis masyhur? Yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih pada setiap tabaqah. Pada setiap tabaqah. Ya, ini sahabatnya lebih dari tiga, tabi'innya lebih dari tiga, atba'ut tabi'innya lebih dari tiga, dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sana. Ya, pada levelnya Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Tabrani, Ahmad, Al-Khatib, dan rawi-rawi lainnya. Kemudian pada level selanjutnya Al-Bukhari meriwayatkan dari ya, Ibnu Abi Uwais. Muslim meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id. At-Tabrani meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Ya. An Abihi, dari bapaknya. Kemudian Ahmad meriwayatkan dari Abdullah an Abihi. Dari Abdullah, dari bapaknya. Kemudian Khatib dari Bakar ibn Sadaqah. Pada tabaqat ini ada lima rawi yang meriwayatkan. Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Kemudian pada tabaqat selanjutnya, ya, Ibnu Abi Uwais meriwayatkan dari Malik, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan dari Jarir, Muhammad bin Amr meriwayatkan dari bapaknya, dari Amr, dari Al-Ala bin Sulaiman Ar-Raqi. Abdullah, ya, meriwayatkan dari bapaknya, dari Waqi'. Muhammad bin Amr, Abdullah, ini Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari bapaknya, yaitu dari Imam Ahmad, dari Waqi'. Dari Waqi'. Lalu kemudian, nah, kalau Al-Khatib meriwayatkan dari Bakar bin Sadaqah, dari Abdullah bin Sa'id. Ya, pada ubalah selanjutnya, ada lima perawi, berbeda semuanya. Kemudian Malik dari Hisham bin Urwah, Jarir dari Hisham bin Urwah, Al-Ala bin Sulaiman Ar-Raqi meriwayatkan dari Az-Zuhri, Waqi' meriwayatkan dari Al-A'mash, Abdullah bin Sa'id, ya, dalam riwayatnya Al-Khatib, dia meriwayatkan dari Musa bin Uqbah. Mulai ada pengurangan tabaqat. Ya, mulai ada pengurangan rawi. Karena Malik dan Jarir sama-sama meriwayatkan dari siapa? Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Kemudian tabaqat selanjutnya, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Urwah, bapak beliau. Ya. Urwah itu Zubair, putranya Az-Zubair. Hisham bin Urwah, sama Hisham bin Urwah pada riwayat Muslim juga meriwayatkan dari Urwah. Az-Zuhri meriwayatkan dari Abu Salamah. Adapun Al-A'mash meriwayatkan dari Salim bin Abil Ja'ad. Salim bin Abil Ja'ad. Qaulin Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Urwah. Berarti ada berapa? 3. Karena Hisham dan Musa bin Uqbah sama-sama meriwayatkan dari Urwah. Kemudian Urwah meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Urwah meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr. Adapun Abu Salamah dalam riwayat At-Tabarani, beliau meriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Salim bin Abi Ja'ad meriwayatkan dari Ziyad ibn Labid dalam riwayat Ahmad. Kemudian dalam riwayat Al-Khatib, Urwah juga, tapi Urwah bukan meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, tapi Urwah meriwayatkan dari Aisyah. Sehingga tobaqot sahabat ada berapa? Ada 4. Kalau kita perhatikan sanad hadis ini, di setiap tobaqot perawinya lebih dari 3 atau lebih. 3 atau lebih. Sehingga terpenuhilah syarat al-masyhur pada hadis ini. Sehingga hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurul ulama, ini termasuk hadis masyhur inda al-muhaddithin. Paham ya? Tapi dia belum sampai tawatur. Kalau tawatur mungkin pada sahabatnya ini ada 7, 8, 9, 10 banyak. Ini cuma 4 sahabat yang meriwayatkannya. Ya. فهذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده. Maka hadis ini diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih pada setiap tabaqatnya, pada setiap tabaqat sanadnya. Tidak ada dalam setiap tabaqat sanadnya kurang dari 3 rawi, paling minim 3 rawi. Fabina'an ala dhalika yusamma hadal hadith bil masyhur. Maka dibangun dari keadaan ini, maka disebutlah hadith ini dengan hadith masyhur. Ya, paham sampai di sini? InsyaAllah. Ini adalah hadith masyhur. Hadith yang pertama, hadith ahad. Bagian pertama dari hadith ahad. Kemudian beliau memberikan faedah. Di sana ada istilah al-mustafil. Adalan anil masyhur, ya, sebagai pengganti masyhur, sebagian ulama mempergunakan istilah al-mustafil. Al-mustafil. Nanti kalau antum mendengar, sebagian ulama mengatakan, hada hadith al-mustafil. Ya, mustafil, ini sebagian ulama mempergunakannya sebagai padanan dari hadith masyhur. Padanan sebagai hadith masyhur. Kata beliau, al-mustafil, lughatan ismun fa'il, ismu fa'il min istafadha, mushtaqqun min fadhal ma, wa summiya bidzalika lintisharihi. Al-mustafiq itu adalah isim fa'il dari istafadha. Istafadha diambil dari kata fadhal ma'u, air itu membanjiri. Air itu membanjiri. Wasumnya bidzalika lintisharihi. Maka hadis masyhur tadi disebut sebagai mustafid. Kenapa? Karena tersebarnya. Ya, karena dia sudah membanjiri. Karena dia membanjiri, riwayatnya cuma membanjiri, maka disebut juga mustafid. Hanya perlu menjadi catatan, tidak semua ulama mempergunakan istilah al-mustafid sebagai sinonim dari al-masyhur secara mutlak. Ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Makanya ketika menjelaskan definisi mustafil secara istilah, maka beliau kemukakan khilaf dalam permasalahan ini. Qala istilahan ukhtulifa fi ta'rifihi ala thalathati aqwal. Kata beliau diperselisihkan dalam definisinya ya, sehingga terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, huwa muradifun lil masyhur. Pendapat yang pertama, dia merupakan sinonim dari masyhur. Nah, kalau antum mendapati sebagian ulama mengatakan haditsul mustafid, bisa jadi yang dia inginkan adalah hadits masyhur. Ya. Kemudian yang kedua, huwa akhassu minhu li'annahu yushtaratu fil mustafid ayyastawi tarfa isnadihi. La yushtaratu dhalika fil masyhur. Sebagian lagi mengatakan hadits mustafid itu lebih khusus lagi daripada hadits masyhur. Kenapa? Karena dia memiliki syarat bahwa ujung-ujung isnadnya itu sama jumlah perawinya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di tabaqat para sahabat itu misalnya 4 perawi yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada tabaqat ujungnya yakni para perawi hadis, ya, di sana juga ada 4 perawi juga. Ya. Sulit ya, sulit. Maka harus sama antara ujung istilahnya tobaqot yang paling tinggi dengan tobaqot yang paling rendah. Ini disebut mustafid. Wala yustaratu dalika fil masyhur, yang hal ini tidak dipersyaratkan dalam hadis masyhur. Hadis masyhur tidak disyaratkan ujung sama ujungnya itu sama. Ya, tobaqotnya sahabat dengan tobaqot yang paling rendah itu sama perawinya, tidak disyaratkan. Yang ketiga, huwa a'ammu minhu ay huwa aksul qawli tsani. Bahkan hadis pendapat yang ketiga bahwa hadis mustafid itu justru lebih umum daripada hadis masyhur. Ya. Artinya semua hadis yang bukan mutawatir itu disebut sebagai hadis masyhur. Dia tidak melihat ada hadis aziz, ada hadis gharib. Definisi yang ketiga, bahwa hadis mustafid itu hadis yang bukan mutawatir. Itu semua disebut sebagai hadis masyhur atau hadis mustafid. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, bahwa hadis mustafid adalah seluruh hadis yang bukan masyhur. Mutawatir masuk ke dalamnya hadis masyhur, kemudian hadis aziz dan hadis gharib. Ini menurut pendapat yang ketiga. Taib ala kulli hal, yang sering dipakai oleh para ulama bahwa mustafid ini muradif lil masyhur. Mustafid itu sinonim dari masyhur. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah mustafid, pada umumnya yang dimaksudkan dengan mustafid adalah hadis masyhur. Sama maknanya. Kemudian pembahasan yang keempat, al-masyhur ghairu istilahi. Selesai kita dari istilah ulama al-hadis. Istilah mustalah al-hadis. Bahwa hadis masyhur tadi yang pada setiap tabaqatnya lebih A3 atau lebih, tapi belum sampai pada derajat mutawatir. Ternyata lafaz masyhur juga dipakai untuk selain definisi yang kita berikan tadi. Ya. Yuqsadu bihi mashtuhira ala al-sinati min ghairi syurutin tu'tabar. Nah. Ya. Di luar istilah tadi, istilah hadis masyhur juga dikenal atau dipakai dengan tujuan untuk menunjukkan hadis-hadis yang terkenal di lisan-lisan manusia. Tanpa harus melihat syarat tadi bahwa setiap tabaqatnya harus ada 3 rawi atau lebih. Jadi antum harus bisa membedakan, ya, masyhur menurut istilah ulama al-hadis tadi yang dengan syarat-syarat tadi dengan masyhur menurut kebanyakan ulama di luar ilmu hadis. Ya. Yang diinginkan hanyalah hadis terkenal, hadis yang terkenal saja tanpa melihat tabaqatnya sama sekali, tanpa melihat rawi yang ada pada setiap tabaqatnya. sama sekali tidak dilihat. Sama sekali tidak dilihat. Yang penting apa? Terkenal. Ya. Jadi malahu isnadun wahid, walau itu sanadnya satu, malahu aktar min isnad, demikian juga lebih dari satu, wa ma la yujad lahu isnadun aslan, bahkan ia enggak punya sanad sama sekalipun tergolong ke dalam hadis masyhur. Pertama bedakan, udah yang mustalah udah selesai. Tadi itu pada setiap tobaqot paling minimnya berapa? 3. Udah wes rampung. Sekarang beliau ingin jelaskan, masyhur ini dipakai juga loh untuk menunjukkan hadis yang lain. Hadis yang cuma terkenal, dia mau punya sanad lebih dari satu, dia punya sanad cuma satu, atau enggak punya sanad sama sekali, bisa masuk ke dalam kategori masyhur. Tapi bukan masyhur menurut istilah ulama ahlul hadis. Kata beliau, wa anwa'ul masyhur ghairul istilahi lahu anwa' katsirah. Hadis-hadis yang masyhur itu banyak jenisnya. Di antaranya kata beliau, masyhurun baina ahlil hadis khassah. Apa yang masyhur di tengah-tengah para ulama ahlul hadis? Ya, misaluhu hadis Anas, contohnya hadis Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama tasyahran ba'da ruku yad'u ala ri'lin wa dakwan. Hadis Anas riwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama satu bulan penuh. Setelah ruku, beliau mendoakan kejelekan kepada Qabilah Ri'il dan Qabilah Dakwan. Qabilah Ri'il dan Qabilah Dakwan. Hadis ini masyhur di antara alul hadis. Ya, hampir semua alul hadis tahu hadis ini. Kemudian yang kedua, masyhurun baina ahli hadis wal ulama wal awam. Bukan awam, awam. Wal awam, ya, hadis yang masyhur di tengah-tengah para ulama ahli hadis, tidak hanya di tengah-tengah mereka, tapi juga di tengah para ulama selain ulama ahli hadis dan juga masyarakat awam. Contohnya apa ini? Wahai kalau Bukhari dan Muslim, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Al muslimun, muslim yang sejati adalah muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis masyhur, ya. Sering dibacakan dalam ceramah-ceramah, bukan hanya oleh ahlul hadis saja, tapi oleh para ulama dan juga orang-orang awam mengenal hadis tersebut. Yang ketiga, masyhurun bainal fuqaha, yang terkenal di tengah-tengah para ulama fikih. Contohnya hadis abghadul halal ilallahi at-talaqu. Ya, hadis yang dikenal di kalangan para ulama fikih karena mereka kerjaannya itu ya bersinggungan dengan hadis-hadis fikih, maka di antara hadis yang terkenal di antara mereka adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ilallahi at-talaqu. Ya, perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Adalah talak. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Tapi dia masyhur. Ya, terutama dalam bab talak. Ketika para ulama, para fuqaha membahas tentang permasalahan talak, di antara mereka sebagainya membawakan hadis ini. Sehingga masyhurlah hadisnya. Kemudian yang keempat, al-masyhur bainal usuliyin. Yang masyhur di tengah-tengah ahli ulama usul. Contohnya hadis rufi'a an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu 'alai. Diangkat dari umatku kesalahan, lupa dan apa yang dipaksa atasnya. Ya, ulama usul sering membahas hadis ini. Ini masyhur di tengah-tengah mereka. Kemudian yang kelima, masyhurun bainan nuhat. Ya. Masyhur di tengah-tengah para ahli nahwu. Contohnya ni'mal abdu suhaibun walau lam yakhafillahi lam ya'sik. Sebaik-baik hamba adalah suhaib, walaupun dia tidak takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat kepadanya. la asla lahu, tidak ada asalnya. Jadi enggak ada sanadnya, tidak ditemukan sanadnya. Kalau ketika para ulama mengatakan la asla lahu, hadisnya muncul begitu saja tanpa sanad dalam kitab-kitabnya para ulama. Ya, ini dijadikan sebagai apa? Sebagai syahid pada penggunaan nikmah, nikmal abdu. Akan tetapi hadisnya la aslalahu, tapi terkenal, sering dipakai sebagai hujjah dalam permasalahan nahu, walaupun hadisnya adalah hadis yang lemah. Yang keenam, masyhurun bainal ammah. Ya. Ada yang terkenal di tengah-tengah orang-orang awam. Contohnya al-ajalatu minasyaitan. Ya, ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu, ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dihasankannya. Nah, ini beliau ingin membuka wawasan kita saja. Kalau ada misalnya hadis ini masyhur, kata para ulama, ya, yang dimaksud itu adalah terkenal, bukan hadis masyhur menurut istilah mustalahul hadis. Ya. Hukmul masyhur. Nah, sekarang beliau mengatakan tentang hukum masyhur. Al-masyhur istilahiyun wa ghairul istilahi. Al-mashhur al-istilahi wa ghairul istilahi la yusaf biqawnihi sahihan aw ghairu sahihin ibtida'an. Hadis yang masyhur baik secara istilah maupun secara bukan istilah, maka tidaklah disifati sahih atau tidak sahih dari awalnya. Lakin ba'dal bahti yatabayyanu anna minhu sahih wa minhu al-hasan wa minhu al-da'if wa minhu al-mawdhu aidan. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian, baru jelaslah bahwa di antara hadis yang masyhur itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Lakin in sahal masyhur istilahi fa taqulu lahu mizatun turajjihuhu 'alal 'aziz wal ghorib. Akan tetapi kalau hadis masyhur itu sahih, ya, hadis masyhur secara istilah itu sahih, maka dia memiliki keistimewaan yang lebih menguatkan dia daripada hadis aziz dan gharib. Ini saja maksudnya. Ya. Walaupun dia sahih, sahih atau dhaif, ya. Sebenarnya pembagian antara masyhur, aziz dan gharib itu tidak berkenaan dengan kesahihan. Hanya saja ketika sahih, maka hadis masyhur ini memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dalam setiap tobaqotnya, ya, memiliki rawi yang banyak, lebih daripada tiga atau lebih. Berbeda dengan aziz, berbeda dengan gharib. Aziz itu dua, gharib itu satu. Tentunya yang tiga atau lebih itu lebih baik daripada yang dua dan satu. Kemudian asharul musannafat fi, ya. Kitab-kitab para ulama yang masyhur berkenaan dengan hadis yang masyhur. Ya. Al-murad bil musannaf al-musannafa fil ahadits masyhur ya al-ahadits masyhur ala al-sinah wa laysat al-masyhur istilahan. Nah, yang diinginkan dengan tulisan-tulisan tentang hadis yang masyhur ini hadis yang masyhur di lisan, bukan hadis dengan sebagai contoh tadi itu innallaha yaqbidul ilma, ya. Innallaha la yabidul ilma bintiza'i min suduril ulama. Bukan itu. Ya, bukan itu hadis yang masyhur, tapi hadis yang terkenal. Jadi kitab-kitab itu tidak ditulis dalam hadis yang masyhur secara istilahi, tapi ghairu istilahi. Artinya hadis yang benar-benar terkenal di tengah-tengah manusia. Ya nahu lam yu'alliful ulama'u kutuban fi jamil hadis masyhur istilahan. Enggak ada ulama yang mengumpulkan hadis masyhur secara istilah. Yang tadi itu yang setiap tobaqotnya ada tiga atau lebih. Wa min hadhil musannafat di antara tulisan-tulisan tentang hadis masyhur yang ghair istilahi di antaranya al-maqasidul hasanah fi mashtuhira 'alal al-sinah lis-sakhawi. Kitab Maqasid al-Hasanah, ya, fi mashtahara ustuhira ala al-zinah, yang masyhur di lisan-lisan. Ditulis oleh Imam As-Sakhawi, muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, kashful khafa wa muzilul ilbas fi mashtuhira min hadithi ala al-sinatin nas lil ajlawani au ajluni lil ajluni. Al-ajluni punya kitab kashful khafa wa muzilul ilbas. Kemudian tamyizut tayyib min al-khabithi fi ma yaduru ala al-sinatin nasi min al-hadithi. Ya, kalangan Ibnu Daibah Asy-Syaibani. Ibnu Daibah Asy-Syaibani. Ingat ketika hadis ini bukan ditulis tentang hadis masyhur secara istilahi yang tiap tobaqotnya ada 3 atau lebih. Ya, tapi yang masyhur di lisan manusia. Inti dari pembahasan kita bahwa hadis masyhur secara istilah yang setiap tobaqotnya paling minim 3. Kemudian masyhur ya, dikenal juga dengan istilah al-mustafir. Hanya saja kita akan dapati para ulama ada yang menggunakan mustafir untuk tujuan lain, untuk menunjukkan makna yang lain. Di antaranya yang menunjukkan bahwa di ujung-ujung sanadnya itu sama jumlah perawinya. Kemudian juga telah kita bahas bahwa masyhur ada masyhur ghairu istilahi. Pokoknya yang terkenal saja. Masyhur itu kan terkenal. Ya, tersebar luas di tengah-tengah manusia. Sehingga kita harus lihat, ya, para ulama ketika mengatakan masyhur, kebanyakan mereka menggunakan istilah ghairu istilahi. Ya, yaitu yang terkenal. Terkenal di kalangan ulama al-hadis, terkenal di kalangan para ulama fikih, terkenal di tengah-tengah manusia, dan seterusnya. Ya. Maka kemudian yang kita bahas juga adalah hukum masyhur, bahwa masyhur tidak terkait dengan sahih atau dhaif, melainkan harus diteliti hadisnya. Akan tetapi kalau dia hadisnya sahih, maka dia memiliki keistimewaan daripada hadis aziz dan hadis gharib. Kalau aziz hanya diriwayatkan oleh 2, kalau gharib hanya 1. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nafi bilahuna fa'insya'Allah ghadan. Nadkhul fi bahthi hadith al-gharib aw al-aziz awalan al-aziz wal-gharib bi'idhnillahi ta'ala nakif launa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.